awa aba unal awalun kul innal awwalina wal akhirin tamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Kathir, masuk pada ayat yang ke-27 dan seterusnya dari surah Al-Waqi'ah. Qauluhu ta'ala wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, sungguh bahagia golongan kanan itu. Fi sidrin makhdud. Mereka di bawah naungan pohon sidr tanpa duri. Wa talhim mandud. Dan di bawah naungan pohon yang sangat rindang. Ada yang menafsirkan pula ya pohon pisang. Wa dhillim mamdud. Dan di bawah naungan yang sangat lebar. Wa ma'in maskub. Dan air yang tercurah. Wa fakihatin katsirah. Dipenuhi dengan buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah yang tidak terbatas dan tidak dilarang untuk dimakan. Wa furushim marfu'ah. Dan mereka berada di atas ranjang-ranjang yang tebal, yang empuk. Inna ansya'nahunna insya'a. Dan kami ciptakan bidadari seketika itu. Faja'allahunna abkara. Dan kami jadikan bidadari-bidadari tersebut perawan-perawan. Wa uruban atraba. Mereka bidadari yang penyayang, yang sebaya umurnya. Li ashabil yamin, yang diberikan pada golongan kanan. Sulatum minal awwalin, yaitu banyak dari golongan yang pertama, dari generasi pertama. Wa sulatum minal akhirin, dan banyak pula dari umat yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Nukathir rahimahullah, lamma dzakara ta'ala malas sabiqin wa hum muqarrabun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tempat kembali orang-orang yang sabiqin, orang-orang yang bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa humul muqarrabun, dan mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atafa alaihim bi dzikri ashabil yamin wa humul abrar. Setelah kemarin disebutkan penduduk surga yang mereka di dunia dulu bersegera untuk melakukan ketaatan dan mereka adalah yang paling dekat dengan Allah. Maka setelah itu Allah jelaskan penduduk surga dari golongan kanan. Mereka adalah al-abrar, orang-orang yang baik ketika di dunia. Kama qala Maimun ibn Mihran, ashabul yamin manzilatuhum dunal muqarrabin. Sebagaimana dikatakan oleh Maimun bin Mihran, golongan kanan, ya, penduduk surga dari golongan kanan, kedudukan mereka di bawah penduduk surga dari kalangan muqarrabun. Yang paling tinggi adalah muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Di bawahnya adalah ashabul yamin. Faqala wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, sungguh nikmat mereka golongan kanan. Ayu syai'in ashabul yamin wa mahalahum kaifa malihim. Yaitu keadaan golongan kanan dan bagaimana kenikmatan yang mereka rasakan. Thumma fassara dhalika faqal fi sidrin makhdud. Kemudian Allah tafsirkan sendiri pada ayat yang berikutnya, yaitu golongan kanan kenikmatan mereka adalah fi sidrin makhdud. Mereka dinaungi pohon-pohon bidara tanpa duri. Ya. Kalau di dunia pohon bidara itu berduri, banyak durinya. Berkata Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Abul Ahwas, Qasamah Ibnu Zuhair dan Safar Ibnu Nusair dan Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abdullah Ibnu Katsir dan Sudi dan Abu Hizrah wa ghairuhum dan yang lainnya dari kalangan ulama tafsir, mereka menafsirkan fi sidrin makhdud huwa alladhi la syauka fihi, yaitu pohon bidara yang tidak berduri. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, humul muqir bis samar, yaitu pohon bidara yang dipenuhi dengan buah-buahan. Ya, kalau pohon bidara dunia banyak duri, buahnya sedikit. Itu pun kecil buahnya. Tetapi di surga pohon bidaranya tersebut itu tanpa duri dan buahnya sangat banyak dan sangat lezat. Wa riwayatun an Ikrimah wa Mujahid, itu adalah riwayat pula dari Ikrimah dan Mujahid. Wa kadza qala Qatadah aidan, demikian pula berkata Qatadah, kunna natahaddatsu annahu al-muqir alladhi la syauka fihi. Kami berbincang-bincang, berdiskusi dengan ulama-ulama tafsir pada zaman itu bahwasanya makna fi sidrin makhdud adalah al-muqir alladhi syauka fihi, yaitu pohon bidara yang tidak berduri, ya, dipenuhi dengan buah-buahan. Wadhahiru anna al-murada hadha wa hadha. Dan zahirnya memang yang dimaksud adalah ini, buah pohon bidara yang tidak berduri dan penuh dengan buah-buahan. Fa inna sidra dunya katsiru syauqi qalilu samari. Karena bidara yang ada di dunia banyak durinya, sedikit buahnya. Wa fil akhirati 'ala al-aksi ma hadha la syauka fihi. Adapun di akhirat buah pohon bidara tersebut kebalikannya, tidak berduri, justru banyak buahnya. Wa fihi samarul katsir alladhi qad asqala asluh. Bahkan di batang pohon tersebut terdapat banyak sekali buah-buahan sampai batang pohonnya itu berat menahan buahnya tadi. Kama qala al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman An-Najjad, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman An-Najjad, qala hadatsana Muhammad bin Muhammad huwa al-Baghawi, qala hadatsani Hamzah ibn al-Abbas, qala hadatsana Abdullah ibn Uthman, قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا صفوان بن عمر عن سليم بن عامر. Dari Sulaim bin Amir beliau mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanfa'una bil a'rabi wa masailihim. Terkadang kita mendapatkan banyak manfaat dengan kedatangan orang-orang badui yang bertanya kepada Rasulullah. Karena biasanya para sahabat bertanya pada Rasul itu segan. Lagi segan-segannya bertanya, tiba-tiba muncul orang badui. Dan orang badui biasanya ya gak ada sisi tata kramanya, langsung bertanya saja. Badui. Orang-orang badawi, yaitu orang-orang yang tinggal secara nomaden di padang pasir atau padang rumput. Gak punya rumah, pakainya tenda. Ya. Dan mereka kalau dibuatkan rumah, gak bakalan dipakai. Paling nanti untuk kandang kambing, unta dan sebagainya. Ya, enggak bakalan mereka pakai. Ya. Kalau kita ke sana ke Saudi, ya. Kemudian keluar kota, naik mobil di jalan, nanti ada, ya. Tiba-tiba di tengah gunung atau padang pasir atau padang rumput ada tenda, kemudian unta atau kambing dengan beberapa orang. Itu orang-orang badui. Ya. Sekolah enggak sekolah. Mereka tidak sekolah biasanya. Ya, dari kecil lah dididiknya sama orang tuanya untuk ternak, kambing, onta dan semacamnya. Ya, tapi ternak ontanya pakainya Land Cruiser, ya, mobilnya mewah-mewah. Khonafidina azakumullah, dari dulu mereka demikian. Ya, dan ila yaumil kiamah akan senantiasa ada orang-orang badui ini. Ila yaumil kiamah. Ya. Nah, kadang para sahabat diuntungkan dengan datangnya orang badui. Ya, qal aqbala arabiyyun yawman, suatu ketika ada orang badui datang. Baduinya ini badui Arab ya, bukan baduinya Banten. Ya, bukan badui Banten, beda. Kalau baduinya orang Arab ya sudah banyak yang masuk Islam. Faqala ya Rasulullah, dzakarallahu fil jannah syajaratan tu'di sahibaha. Wahai Rasulullah, kenapa Allah sebut di dalam surga ada pohon yang bisa menyakiti penduduk surga? Faqala Rasulullah, ma hiya? Apa itu? Kalau sahabat enggak berani ngomong begitu, enggak akan berani. Ya. Tapi badui dengan kepolosannya berani. Ya. Apa itu? Rasulullah juga heran. Masa ada apa itu? Makanya tanya. Qala as-sidr fa innalahu syaukan mu'dhiyan. Di surga katanya ada sidr, ada pohon bidara. Itu kan berduri. Kalau ketusuk sakit, wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah alaihissallahu ta'ala yakul fi sidrim mahdud. Bukankah Allah berfirman itu fi sidrim mahdud, pohon bidara yang tidak berduri. Mahdud ay khadadallahu syaukah, Allah hilangkan durinya. Makana kulli syaukatin samaratan, dan faja'ala makana kulli syaukatin samaratan, dan Allah jadikan ya di setiap duri yang dihilangkan diganti dengan buah yang menyegarkan. Fa innaha latanbutu samaran tufsiqa samaratan minha an 72 launan min ta'amin, dan sesungguhnya ketika dipetik itu buah akan menumbuhkan buah yang baru. Dan ada 72 macam rasa yang ada di satu pohon tadi. Bayangkan, satu pohon tapi memiliki 72 rasa. Ma fiha min launin yushbihul akhar. Dan satu rasa, satu warna dan satu rasa itu berbeda dengan warna yang lainnya. Satu jenis pohon, satu jenis buah, satu pohon. Ya. Satu pohon diambil, satu buah diambil dimakan enak, ngambil yang satunya lagi enak, tapi enaknya beda sehingga nggak bosen. Ya, kalau kita makan ya anggur lama-lama bosen, makan apel lama-lama bosen, karena kenikmatannya itu sama. Makanan di dunia itu seperti itu, seenak apapun kalau terus bertambah maka akan bosen. Tetapi makanan surga tidak demikian, karena satu pohon memiliki 72 jenis rasa dan warna. Sehingga setiap dipetik rasanya beda. Petik lagi rasanya beda. Petik lagi rasanya beda. Petik lagi rasanya beda. Akhirnya terus ingin memetik buah-buah surga. Dan tidak ada kenyang. Tidak ada buang kotoran. Ya. itulah kenikmatan penduduk surga. Tariqun akhar, jalan riwayat yang lain, qala Abu Bakar ibnu Abi Dawud حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد قال حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمة قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عتبة بن عبد السلمي عفوا يا tadi bacanya salah yang benar عتبة بن عبد السلمي beliau mengatakan suatu ketika aku duduk bersama Rasulullah SAW, faja'a Arabiyun, datanglah seorang Arab Badui. Faqala ya Rasulullah, asma'uka tadhkuru fil jannah syajaratan la a'lamu syajaran aksar syaukan minha. Wahai Rasulullah, aku mendengar engkau menyebutkan di surga ada sebuah pohon, di mana aku tidak tahu satu pohon yang paling banyak durinya dibandingkan dia, yakni Talh. Itu Talh. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaj'alu makana kulli syaukatin minha thamaratan mithla khaswati taisi al-malbud." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengganti dari setiap duri yang dihilangkan dari pohon tersebut, ya, pohon yang sangat lezat, ya, seperti makanan makanan atau buah yang begitu lezat rasanya dan begitu lembut tekstur daging buahnya, ya, itu at-tais al-malbud. Tais malbud itu istilah, ya, istilah bisa bermakna buah yang daging buahnya itu tebal dan teksturnya lembut. Atau bisa diistilahkan pula masakan-masakan daging yang dagingnya itu rasanya lembut. Fiha sab'una launan min at-ta'am la yushbihu launal akhar. Di satu pohon ada 70 jenis, 70 warna dan jenis dan rasa, di mana satu sama lain tidak sama rasa dan warnanya. Ya, warnanya beda dan rasanya pun berbeda. Subhanallah. Wa qaluhu wa talhim mandud al-talhu syajaratun syajarun 'idhamun yakunu bi ardil hijaz min syajaril 'adha wahidatuhu talha. At-talhu adalah sebuah pohon yang besar ukurannya yang biasa tumbuh di negeri Hijaz. Ya. Di mana satu jenis dengan pohon adha, ya, orang nyebut orang Arab nyebutnya itu talhah atau talh jamaknya, wa huwa syajarun katsiru syauk, dan itu pohon yang banyak durinya selain dari bidara, ya, selain daripada bidara. Biasanya kalau di pinggir-pinggir kota di Saudi sana, di daerah-daerah dekat aliran hujan. Jadi kalau hujan kita sebutnya sungai kalau di sini, kalau di sana tidak ada sungai. Tetapi kalau hujan nanti ada aliran airnya. Nah, pinggir-pinggirnya itu terdapat banyak pohon talah. Pohon talhah. Yaitu pohon berduri tapi bukan bidara. Ya, bukan bidara. Jadi di sana itu pohon-pohon berduri itu ada pohon sidr bidara, ada pohon talhah. Ada juga pohon yang namanya arak. Pohon arak. Pohon arak ini yang kemudian diambil bagian tengahnya untuk bersiwak. Namanya pohon arak. Ya. Wa ansyada Ibnu Jarir li ba'd al-Hudad. Ibnu Jarir al-Tabari menasyidkan sebuah syair tentang Talhah. Tentang Talhah ini. Basyaraha daliluha wa qala hadan tarina at-talhu wal jabala tarina at-talha wal jabala. Bergembiralah, sesungguhnya petunjuk jalan sudah mengatakan besok kalian akan melihat Talh dan gunung. Ya, artinya sudah dekat kota Mekah. Ya, ini pinggiran kota Mekah dekat gunung di aliran air yang biasa hujan. disebut sungai juga enggak ada airnya, tapi kalau hujan nanti seperti sungai. Ya, seperti sungai. Itu namanya tolah banyak. Ya. Orang Arab kuno menyebutnya tolah itu adalah pohon-pohon berduri yang selain sidr, yang selain arak, yang tumbuh di pinggir-pinggir gunung di samping-samping aliran ya air ketika hujan. Ya, itu tempatnya. Qala Mujahid. Adapun Mujahid mengatakan mawdud ay matrakum samar yadhkuru bidzalika quraish li'annahum kanu yu'jibuna min wajjin wa dhilalihi min talhi wa sidr. Mawdud ya, yakni penuh dengan buah-buahan. Dan disebutkan orang-orang Quraisy mereka itu senang ya. Senang dengan lembah yang banyak dengan pohon-pohon ini. Ya, pohon-pohon sidr atau pohon-pohon talh. Karena mereka bisa istilahnya bernaung dari teriknya panas. Dan di situ itu berarti mengandung banyak air. Jadi beberapa jenis padang pasir yang mereka itu ketika hujan kemudian air mengalir, itu biasanya ketika ditekan itu akan mengeluarkan air. Nah itu biasanya bukan padang pasir yang luas, tapi padang pasir yang dekat gunung dikelilingi oleh pohon-pohon. Ya, istilahnya kalau digali, didiamkan semalam, nanti akan ada air di situ. Atau bahkan ditekan ada air di situ. Itu ada beberapa jenis padang pasir yang demikian atau tanah di Arab yang demikian. Kenapa orang Arab seneng? Karena di situ bisa mengambil air. Ya. Lihatnya pasir semuanya, tapi kalau digali ya 20 cm atau 30 cm atau setengah meter, nanti didiamkan akan muncul airnya. Ya. Dan mereka bisa minum dari air itu. Qala Sudi, berkata Sudi, "Batalhim mangdud ay masfuf," yaitu buah yang berjejer-jejer, yang bersisir-sisir. Ya. Qala Ibnu Abbas yushbihu talhad dunya. Ini mirip dengan talah dunya, dengan pohon talhah di dunia, walakin lahu samarun ahla minal asali, akan tetapi memiliki buah yang lebih manis dibandingkan madu. Wa qala al-Jauhari, dan berkata al-Jauhari, at-talhu lughatan fi talah. Secara bahasa at-talhah atau at-talah itu at-talah, yaitu yang tumbuh, yang muncul. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari hadis Al-Hasan bin Sa'ad dari Syekh min Hamdan qala, beliau mengatakan sami'tu Aliyan yaqul hadzal harfu min talhin mangdud. Aku mendengarkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya jenis buah ini adalah masuk dalam talhin mangdud. Qala talhin mangdud, yaitu buah yang tumbuh dan tidak berduri. Fa'ala hadha yakunu min sifati sidr. Maka kalau dibawa kepada makna ini, maka talhim mamdud itu seperti bidara. Fakana huwa safa bi annahu mahdud. Ya, tapi disifati dengan bidara yang tidak berduri. Waladhi la syauka lahu, yaitu tidak, yang tidak memiliki duri. Wa la talahu mamdud wa huwa kasratu samari, di mana yang muncul dari batangnya itu bukan duri tapi diganti dengan buah-buahan. Wallahu taala a'lam, yaitu penafsiran ya ada dua berarti. Talh adalah pohon sendiri selain bidara. Kemudian yang kedua, talh atau talhah adalah pohon bidara itu sendiri. Penafsiran yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, qala hadatsana Abu Sa'id al-Asyaj, qala hadatsana Abu Muawiyah an Idris an Ja'far ibn Iyas an Abi Nadhrah an Abi Sa'id. Dari Abi Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan wa talhim mawdud qala al-Mauz. Talhim mamdud adalah al-mauz. Apa itu mauz? Bukan mouse. Kalau mouse, tikus. Bahasa Inggris. Kalau ini mauz. Apa itu? Pisang. Nah, ini yang diterjemahkan di terjemahan Indonesia adalah ini. Pisang-pisang yang bersisir. Yang bertandan-tandan dan bersisir. Ya, sehingga pisang itu salah satu makanan ahlul jannah. Ya, makanan yang penuh dengan gizi. Ya, murah ada di mana-mana tapi bergizi. Ini al-mauz sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Talhim mandud berarti adalah buah pisang atau pohon pisang yang buahnya itu bertandan-tandan dan bersisir-sisir. Ya. Wa qad ruwiya 'an Ibn Abbas wa Abi Hurairah wal Hasan wa Ikrimah wa Qassam bin Zuhair wa Qatadah wa Abi Hirzah mithla dzalik. Dan diriwayatkan tafsiran ini dari Ibn Abbas, Abu Hurairah, Al Hasan Al Basri, Ikrimah, Qassam bin Zuhair, Qatadah dan Abi Hirzah. Wa bihi qala Mujahid wa Ibn Zaid. Dan dengan pendapat ini berkatalah Mujahid dan Ibn Zaid wa zada, dan beliau tambahkan, Ahlul Yaman yasmuna al-mauza al-talha. Orang Yaman biasa menyebut mauz dengan talh. Lughahnya Ahlul Yaman, ya, lughahnya Ahlul Yaman, mereka menyebut mauz itu talh. Tapi Ahlul Hijaz, talh adalah pohon yang berduri. Tapi kalau orang Yaman, mauz itu talh mereka nyebutnya. Walam yahki Ibnu Jarir ghaira hadzal qaul, dan Ibnu Jarir tidak menghikayatkan, ya, selain daripada perkataan ini. Ya. Dan ini rupanya dirojikan banyak ulama pula makna talhim mawdud, karena kalau diartikan pohon bidara, ya bidara tadi sudah disebutkan fi sidrim mawdud. Maka wa talhim mamdud disebutkan lagi talhim mamdud, maka setidaknya adalah pisang. Karena kalau pohon talh itu sejenis dengan pohon bidara, berduri. Cuma batangnya lebih besar kalau talh. Ya. Maka di dalam terjemahan Indonesia banyaknya ditulis itu apa? Talhim mamdud itu apa? Pisang. Ya, yang buahnya bersisir-sisir. Wa qauluhu ta'ala wa dhillim mamdud. Dan bagi ashabul yamin, mereka mendapatkan kenikmatan naungan yang sangat lebar naungannya. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah ya yuballighu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati syajaratan yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata 'amin la yaqta'uha. Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang kalaulah mau ditempuh oleh seorang yang berkendara 100 tahun itu tidak akan tembus. Iqra'u in syi'tum, silakan baca, ya, firman Allah wa dhillim mamdud, dan naungan yang sangat panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Al-A'raj dengan riwayat yang sama. Pada riwayat Imam Ahmad, qala hadatsana Syuraij qala hadatsana Fulay an Hilal bin Ali an Abdurrahman bin Abi Amrah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syajaratan yasiru raqibun fi dhilliha mi'ata 'amin iqra in syi'tum wa dhillim mamdud. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang lebarnya itu kalau ditempuh seorang yang berkendara 100 tahun perjalanan tidak akan bisa menembusnya. Silakan baca firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah tadi ayat 30. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari Muhammad bin Sinan dari Fuleh dengan riwayat yang sama. Demikian diriwayatkan pula oleh Abdul Razzaq As-San'ani dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah. Demikian pula diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ziyad dari Abi Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Laits bin Sa'id dari Sa'id Al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Auf dari Ibnu Sirin dari Abi Hurairah. Ya, menunjukkan riwayat-riwayat yang sangat kuat dan riwayat-riwayat yang sulasiyah. Riwayat yang jaraknya antara musannif dengan Rasulullah itu cuma 3 orang. Ini namanya sanadnya Ali, sanadnya tinggi. Ya, sanadnya itu tinggi. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far wa Hajjaj qala hadatsana Syu'bah samitu Abu Dhahhak yuhadditsu an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, inna fil jannati syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha 70 aw 100 sanah fi hiya syajaratul khuldi. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang apabila ditempuh oleh seorang yang berkendara dalam naungannya, di bawah naungannya, itu sampai 70 atau 100 tahun ya tidak akan terselesai. Itu adalah syajaratul khuldi, yaitu pohon abadi. Ya, itu adalah pohon abadi. Dalam riwayat yang lain, hadatsana riwayat Ibnu Abi Hatim, hadatsana Ahmad bin Sinan, qala hadatsani Yazid bin Harun an Muhammad bin Amr bin Abi Salamah an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati syajaratun yasiru raqib fi dhilliha 100 amin ma yaqta'uha waqra'u in syi'tum dhillim mamdud. Rasulullah bersabda, di dalam surga ada sebuah pohon yang kalaulah ditempuh oleh orang yang berkendara di bawah naungannya 100 tahun, itu tidak akan menembusnya. Silakan baca tadi surat Al-Waqi'ah ayat 30. Sanadnya jayyid, sama dengan setingkat dengan sanadnya Bukhari Muslim, walaupun tidak ada dalam Bukhari Muslim. Demikian diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Ubay, dari Abi Kurayb, dari Abdah, dari Abdurrahim, dari Muhammad bin Amr dengan riwayat yang sama. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abdurrahim bin Sulaiman dengan riwayat yang sama. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir At-Tabari, hadatsana Ibnu Humaid qala hadatsana Mihran qala hadatsana Ismail ibn Abi Khalid an Zinad maula Bani Makhzum an Abi Hurairah qala. Kata Abu Hurairah, beliau mengatakan, inna fil jannati la syajaratun yasiru raqibu fi dhilliha 100 amin iqra in syi'tum wa dhilli mamdud. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang kalaulah ditempuh 100 tahun perjalanan itu tidak akan tembus. Silakan dibaca surat Al-Waqi'ah tadi. Fabalagha dzalika Ka'bah. Berita tersebut sampai kepada Ka'ab. Ka'ab di sini bukan Ka'ab bin Malik, tapi Ka'ab Al-Ahbar. Ya, Ka'ab Al-Ahbar ini dulunya adalah pendeta Yahudi. Melihat Rasulullah tapi belum masuk Islam. Setelah Rasulullah meninggal, ya, baru dia masuk Islam di zaman Umar. Ya, kenalnya adalah Ka'ab Al-Ahbar, dia Muhadram. Jadi lihat Rasul tapi enggak beriman, setelah Rasul meninggal baru beriman. Maka dianggap bukan sahabat, dianggapnya Muhadram, setara tabi'in. Nah, biasanya Umar bin Khattab ketika membaca dalam Al-Qur'an itu kadang bertanya kepada Ka'ab, "Bagaimana apa yang kamu dapati dalam Taurat dan Injil?" Ya, makanya dijuluki dengan Ka'ab Al-Ahbar. Ya. Ka'ab yang ahli, ya, atau Al-Ahbar itu adalah Hiber, yaitu pendeta Yahudi. Istilahnya Ka'ab mantan pendeta ya Yahudi. Ya. Ka'ab mengatakan, "Shadaqah." Sungguh benar ya berita tadi. "Walladzi anzala Taurah ala Musa wal Furqan ala Muhammadin, demi yang telah mengutus, yang menurunkan Taurat atas Musa, dan demi yang telah menurunkan Al-Furqan atas Muhammad," itu demi Allah. "Law anna rajulan raqiba hiqqatan aw jad'atan thumma dara bi a'la tilka syajarah ma balagha hatta yasqutu harama." Demi Allah, kalaulah seseorang dia mengendarai unta yang masih muda, kemudian dia berusaha menembus pohon tersebut, yaitu untuk mencari ujungnya, sungguh dia tidak akan menembusnya walaupun sampai tua, walaupun dia sampai mati. "Innallaha gharasaha biyadihi wa nafakha fiha min ruhihi." Sesungguhnya Allah lah yang menanamnya langsung dengan tangannya dan meniupkan di dalamnya dari ruh ciptaannya. "Wa inna afnanaha lima wara'i suwaril jannah." Dan sesungguhnya daun-daunnya ya itu yang memenuhi istana-istana surga. "Wa ma fil jannati nahrun illa wa huwa yakhruju min asli tilka syajarati." Dan tidaklah ada satu sungai dari sungai surga kecuali itu berasal dari bawah pohon tersebut. Ini kata Ka'ab Al-Ahbar. Ya. Dan di atas langit ketujuh pun ada satu pohon yang sangat besar. Namanya apa? Pohon apa? Di atas langit ketujuh itu ada pohon yang sangat besar. Rasulullah pernah ke sana. Namanya apa? Sidratul muntaha, yaitu pohon sidr yang berada di puncak ujung daripada langit, langit yang ketujuh. Pohonnya sangat besar. Ya, namanya sidratul muntaha, itu batas ya antara makhluk ya, itu tidak menembus di atas daripada itu. Ya. Sehingga Nabi Muhammad pun berhenti di bawah naungan sidratul muntaha. Pohon sidr yang sangat besar sekali. Wallahu alam apakah itu sidratul muntaha, apakah pohon tersendiri. Ya. Demikian. Tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Silakan. Tafadhal barakallahu fikum. Ikhwan fi din azakumullah. Hadis ini, hadis inna fil jannah syajaratan yasir raqib. Ya. Mi'a'amin ma yaqta'uha. Di dalam surga itu ada pohon yang naungannya itu kalau ditempuh orang yang berkendara 100 tahun tidak akan menembusnya. Ini hadis kata Ibnu Katsir, hada haditsun tsabitun an Rasulillah. Ini hadis yang pasti diucapkan oleh Rasulullah. Bal mutawatirun, bahkan hadisnya mutawatir, maqtu'un, pasti sahihnya. Maqtu'un bi sihhati. Inda aimatil hadis an-nuqad, di sisi ya imam-imam hadis yang sangat terpercaya. Li ta'addudi turukihi wa quwwati asanidihi wa thiqati rijalihi, karena berbagai macam jalan periwayatkan, kuat sanad-sanadnya dan terpercaya orang-orangnya. Ini hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ya. Mutawatir itu berarti perawinya sangat banyak sekali sehingga tidak memungkinkan untuk dicurigai kesohihannya. Bisa dikatakan kalau mutawatir pasti sohihnya. Begitu. Beda dengan ahad. Kalau ahad diteliti dulu. Kalau sohih ya tetap diamalkan. Baik mutawatir atau ahad itu diamalkan. Perbedaannya itu kalau mutawatir pasti sohih. Kalau ahad perlu diteliti. Kalau sahih diamalkan. Ahad terbagi menjadi tiga, ya, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ya, tergantung jumlah sanad dan perawi hadis tersebut. Nah, dan hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, tidak boleh diingkari. Pada zaman dulu ada yang mengingkari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Qala hadatsana Abu Quraib, qala hadatsana Abu Bakar, qala hadatsana Abu Husain, qala kunna ala babin min mawdhi'in wa ma'ana Abu Salih wa Syaqiq, ya'ni Ad-Dabi. Fa hadatsa Abu Salih, qala hadatsani Abu Hurairah. Ketika kami di sebuah pintu, di sebuah tempat, bersama kami ada Abu Salih dan Syaqiq Ad-Dabi. Maka Abu Salih menyampaikan hadis dari Abi Hurairah, yaitu hadis ini. Qala Abu Salih, maka berkata Abu Salih, atukadzibu Abu Hurairah, apakah engkau menganggap Abu Hurairah itu tidak terpercaya? Mau kadzibu Abu Hurairah walakin ukadzibu anta. Ukadzibuka anta. Aku tidak pernah meragukan Abu Hurairah, akan tetapi aku yang meragukan engkau. Siapa yang meragukan Abu Hurairah, dia yang patut diragukan. Siapa yang tidak percaya Abu Hurairah, dia yang tidak terpercaya. Ya. Bahkan dijadikan permasalahan ini bukan permasalahan ijtihadiyah dalam jarh wa ta'dil, bukan. Bahkan celaan kepada Abu Hurairah itu masuk dalam bab akidah. Zaman dulu kalau ada orang yang mencurigai Abu Hurairah, itu langsung dicap Syiah ini orang. Ini Syiah, karena yang paling getol enggak suka dengan Abu Hurairah adalah orang Syiah. Kenapa? Dari Abu Hurairah hadis sekian banyak membantah orang-orang Syiah. Maka orang Syiah sangat benci terhadap sahabat Abu Hurairah. Maka bagaimana caranya untuk menjatuhkan martabat Abu Hurairah? Ya. Dan memang muncul pada zaman-zaman ketika para sahabat sudah enggak ada, muncul orang-orang yang seperti itu. Muncul hadis-hadis palsu. Ya, benci dengan orang kemudian menyampaikan hadis. Jadi dulu ada orang yang muqallid terhadap satu imam. Kemudian dia sangat benci Imam Syafi'i. Kemudian menyampaikan hadis palsu dibuat oleh dia, yakunu fi ummati ya dajjalun kadzabun minhum ya rajulun yuqalu Muhammad bin Idris. Akan muncul di akhir zaman orang yang pendusta namanya Muhammad bin Idris, maksudnya Syafi'i. Ini saking bencinya sama Imam Syafi'i diriwayatkan hadis palsu. Kalau zaman sekarang bukan hadis palsu, mimpi palsu. Kalau zaman dulu agak bergengsi sedikit, dia sampaikan sanadnya, tapi sanadnya palsu. Kalau orang sekarang mau berdusta, mimpi palsu dia. Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sampai mencium kakiku. Kan ada yang seperti itu. Saya bertemu dengan Rasulullah bahwasanya dia mengatakan demikian dan demikian. Ya, hujahnya adalah apa? Mimpi. Ya. Kalau kata orang sana, ya, model mimpi jual mimpi. Ya. Ini sangat, ya bisa kita katakan sangat menggelikan. Artinya orang berbicara agama tapi ceritanya cuma mimpi. Ya. Orang dulu saja yang dia berdusta kemudian menyampaikan sanad itu ketahuan, udah kadzab dajjal, dia dicap seperti itu. Pemalsu hadis itu pendusta dan dajjal. Selama-lamanya enggak akan dipercaya lagi. Tapi zaman sekarang banyak orang yang Rasulullah bersabda. Di mana riwayat mana? Riwayat Bukhari, Muslim, enggak? Dalam mimpi. Ketika kita ingkari, kamu tidak percaya karomah. Seperti itu. Banyak orang-orang yang menjual mimpi. Ya. Jualan mimpi untuk mendapatkan pengikut-pengikut. Ya. Baca kitab enggak bisa. Ya, baca kitabnya bukannya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ya, ngawur lagi. Ya, namanya Arab itu kan dari kanan ke kiri. Ini maksudnya dari kiri ke kanan. Nah, ngawur lagi. Ini orang-orang yang jualan mimpi untuk mencari pengikutnya. Yang lebih parah lagi banyak yang percaya juga. Banyak yang percaya. Dan biasanya mereka tidak punya perhatian terhadap ilmu. Kalau ditanya tentang ilmu, mereka akan menjatuhkan ilmu, akan menjatuhkan ulama. Ya. Sehingga orang jahil dari kalangan mereka itu lebih mulia daripada 70 ulama katanya. Ya. Allahul musta'an. Padahal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat derajat orang yang beriman lagi berilmu dengan derajat yang lebih banyak. Jelas. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ya. Nah. Demikian ma'asyiral muslimin. Ketika orang itu lebih banyak mengamalkan hadis palsu, apalagi dhaif, maka dia akan bertentangan dan menolak hadis-hadis sahih dan tidak semangat untuk mengamalkan hadis-hadis yang sahih. Itu merupakan sesuatu yang saling melazimkan. Ya, kebanyakan memalsukan hadis ketika dengar hadis yang asli, mereka mengingkarinya. Ya, qultu, aku katakan, qad abtala may yukadzibu bihadzal hadis ma'a tsubutihi wa sihhatihi wa raf'ihi ila Rasulillah. Sungguh batillah orang yang mengatakan hadis ini tidak benar. Sungguh dusta dia, padahal hadis ini mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian Ibnu Katsir di sini membawakan riwayat yang masih sama terkait riwayat ya tersebut. Di antaranya yang masih terkait riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dengan lafaz ma fil jannati syajaratun illa saquha min zahab, tidaklah satu pohon di surga kecuali batangnya itu dari emas. Pohon surga itu batangnya dari emas. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, qala, beliau mengatakan, "Adh-dhillul mamdud syajaratun fil jannati, ala saqi dhilliha qadra ma yasiru raqi fi kulli nawahiha 100 'am." Pohon tersebut adalah pohon di surga yang antara batang dengan naungannya, ya, jari-jari dari batangnya ke naungannya itu masing-masing 100 tahun. Wa yakhruju ilaiha ahlul jannah, ahlul ghuraf, wa ghairuhum fayatahadatsuna fi dhilliha. Dan penduduk surga nanti mereka akan jalan-jalan, baik itu penduduk surga yang ahlul ghuraf. Ya, ahlul ghuraf adalah orang-orang yang memiliki kamar-kamar khusus, istana-istana khusus yang dekat dengan Allah. Dan yang lainnya, mereka akan berbincang-bincang di bawah pohon tersebut. Qala fayashtahi ba'duhum wa yadhkuru lahu ad-dunya. Kemudian di antara mereka ada yang mengingat-ingat masa-masa di dunia dan menginginkan salah satu dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Fayursilullah rihan minal jannah fataharrakati kasyajaratu bikulli lahwin fid dunya. Kemudian Allah kirimkan angin sampai pohon tersebut bergoyang, kemudian merontokkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia yang mereka inginkan. Ingin apa? Allah berikan. Ya. Jadi yang di dunia cita-citanya belum terkabul, ya nanti aja di surga. Ya, di surga sabar, insyaallah kalau di surga keinginan-keinginan dunia yang belum tercapai, ya, baru terbesit dalam benak kita, Allah akan berikan yang lebih baik daripada dunia itu. Sehingga sabar, ya, ketika di dunia sabar dengan yang halal. Kalau kita belum punya rumah, ya sabar dengan itu. Nanti di surga pasti akan dapat istana. Ya. Belum punya mobil, ya sabar. Kalau masuk surga nanti punya akan kendaraan yang lebih mewah, yang lebih bagus. Belum punya pesawat, nanti juga di surga bisa terbang. Ya. Itulah di surga. Sabar di dunia ini. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Amr bin Maimun, qala 70 alf sanah. Beliau mengatakan jaraknya itu 1000 tahun, bukan 100 tahun. Kalau tadi Ibnu Abbas mengatakan 100 tahun. Kalau Amr bin Maimun mengatakan 1000 tahun. Demikian riwayat Ibnu Jarir dari Bundar, dari Ibnu Mahdi, dari Sufyan yang semisalnya. Dan pada riwayat Ibnu Jarir dari Amr bin Maimun, 500.000 sanah. Bahkan 500.000 tahun. Bahkan 500.000 tahun. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata Ibnu Abi Hatim, ya, dengan sanadnya kepada Al Hasan Al Basri fi qalihi ta'ala wa dhillin mamdud qala fil jannati syajaratun yasiru raqi fi dhilliha 100 sanah la yaqta'uha. Di dalam surga ada pohon yang ditempuh pengendara 100 tahun tidak tembus. Dan diriwayatkan dari Auf, dari Al Hasan, dari Rasul, disampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil janna syajara siraqif fi dhilliha 100 'am la yaqta'uha. Ia membawakan riwayat yang sama. Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas, fil jannati syajarun la yuhmalu yastadhillu bih. Di dalam surga ada pohon yang naungannya tidak bisa tertembus. Ya, tidak tertembus. Dan berkata Ad-Dhahhak As-Sudi Abu Hirzah, la yang qati', ya, naungannya tidak terputus, laisa fiha syamsun wala harrun mithlu qibali tulu'i syams aqabli tulu'i faljri afal, yaitu naungannya itu, naungan pohon tadi itu menahan, tidak ada sinar matahari yang tembus, tidak panas, tidak dingin, seperti sebelum matahari terbit. Ya, kalau habis subuh, sebelum matahari terbit, nah itu keadaannya demikian. ya. Jadi keadaan yang rindang, sejuk. Kata Ibnu Mas'ud, al-jannah saj-saj kama baina tulu'il fajri ila tulu'is syams. Surga itu ya sangat sejuk, tidak dingin, tidak panas, seperti antara terbitnya matahari atau menjelang tenggelamnya matahari. Ya, itu demikian. Itu kenikmatan surga. Ya. Kenikmatan surga teduhnya demikian. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, kami masukkan mereka di naungan yang begitu sejuk. Dalam ayat yang lain, qauluhu ta'ala ukuluha da'imu wa dhilluha, makanannya abadi dan naungannya. Wa qauluhu, dan firman-Nya, fi dhilali wa uyun, penduduk surga di bawah naungan-naungan, di samping mata air-mata air. Ila ghairi dhalik minal ayat, dan seterusnya dari ayat-ayat dari Al-Qur'an. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kenikmatan surga itu sangat luar biasa. Ini kita baru berbicara tadi tentang pohon surga, yaitu sidr, kemudian tolhah, kemudian pisang, kemudian satu pohon besar lagi yang naungannya itu tadi paling sedikit 100 tahun, kemudian ada yang mengatakan sampai 500 ribu tahun naungannya. Jarak tempuhnya demikian. Ya. Dan ketika penduduk surga mengangankan apa yang belum terjadi dari kenikmatan dunia, Allah akan kirim angin, kemudian pohon tersebut ya bergoyang dan menjatuhkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia angankan. Maka masyiral muslimin ya, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah ya untuk kita mengharapkan surga yang seluas langit dan bumi. Semoga kita semuanya menjadi penduduk surga, termasuk al-muqarrabin, minimalnya adalah ashabil yamin. Ya amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa na'udhu bika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.